Pamiarsa Admulia, pantun raja gentra pusaka Pancatunga bakal nyandak carita, bakal nyandak galur lalakon dina carita Anggara Anggana Anggani miharsa tuang rama andungayuga. Kumaha geletuk batuna, kumaha kujubar caina dina jalana carita, jalana lalakon nubaka digara kupantun raja gentra pusaka Pancatunggal di desa Lebak Mekar Kacamatan Greget Kabupaten Cirebon. Atu bok bili aya nu kasabit namikeur alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkungna dina acara pantun raja gentra pusaka Pancatunggal agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu diteda bakal mapai sejarah lisan, bakal mapai cerita lisan. Sumangga. Para nuda panjang ya pangampura, hampura sapa panjang na galur-galur nu cacan mungtung can laksana atu nyata na urang cuang diajar ngagalur turunan jaman kapungkur mapai-mapai carita jaman baheula ngagalur turunan jaman kapungkur nyacap kena carita ker waktu jaman dopeara ngagalur nyatana turunan anu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula nyatana atu ye dikikis diadu manis disaroja saroja jati-jati ning maya ngagalur nyatana di salbeting nagara luka celuk kawun-awun kawentar kalau kajana pria ngagalur turunan jaman kapungkur nyacap kena carita jaman baheula

eta sangang pita pangalebetkeun esir. Karena buah loak keur ampul-ampulan kali ganebreh katingali nuker ngalakonan lalayaran katingali nuker ngalakonan kokojayan. Nyatana atuh ieu ku widadari nyatana nu tumurun teh sawarga. Nutrinya tanah atau barangnya tanah salah sawiji tapi nutrinya tanah barang ningalinya tanah atau ayai mangrupati lu buah eta buah lawak matak pika muluyen matak pika gemesen dapuguhnya tanah parantos di lebetannya tanah pangawasa dapuguh parantos di lebetan pangawnya tanah pangabisa. Atu gancang na carita buah lawak di candaku hiji pinutri tetap sini deui lantaran murui nyatana luar biasa. Atuh kaligane nyatana kerawas di daharku eta nyatana pinutri. Barang di dahar teh nyatana atuh arokaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta pinutri ngadahar buah loa. Nikmat sarebu nikmat jadi sanimat jadi kulit jadi daging. Tapi nutrinya tanah atu ye barang hanjatnya tanah atu eta tina walungan ngalakonan kapidara teingat di bumi alam. Pinutri nyatana ayeuna ngalakonan kapidara nyatana teu emut di bumi alam lantaran ngarasakeun nikmat nyatana eta buah loa nyatana sarebu nikmat jadi saniman. Atuh eta pinutri sampe ngalakonan dikantungkeun nyatana ku para widadari nu sakawitna nyatana tujuh widadari anu tumurun nyatana atuh ngadon nalayaran ngadon kokojayan ngadon sirat. Dikantunkeun mulang nyatana ka sawarga manik loka. Eta sang pinutri nu ngalakonan kapidara nyatana lantaran tina tas ngadahar buah loa. Lami malami eta sang pinutri nyatana kaligane lilir nyari. Barang lilir nyaring nyatana ningali atu eta nu janten rencang-rencang na para widadari parantos nyatana leungit tampa lebih parantos ilang tampa karana nyatana atu mulang ka sawarga. Pinutri ngajerit maratang langit ngoceak maratang la jagat nyatana lantaran tetepi teteyasa hajat deui. Kitu kaayaanana tuh. Tapi nutri ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat tulung ngabantu sunan ambutu laksanya sunan rama kunaon gening iraga waking tetiasa hanjat kasawarga manik loka duh 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae. Jeung deui ieu nyatana ragawati ngeuteu arah teu bihari geuning duh. Tas ngalakonan lalayaran kokojayan nyatana ngadon siram atuh ieu ragawati tas ngadahar nyatana tilu bumbuahan. Jeung deui eta buah naon geuning cak nikmat teuing karaosna sampe nyatana atuh teu emut di bumi alam. Maha buah naon jeung deui nyatana ti mana kawitna ti mana asalna. Eta pinutri keur ngajerit maratang langit nyatana keur ngoceak maratang jagat. Aya nyatana atuh eta dina sapungkureun muara. Pinutri nyatana sampe ngadamel atuh patempatan asampe ngadamel nyatana atuh eta hiji panyalindungan lantaran tetiasa hanjat dari kasawarga manik lokal. Pinutri teh nyata nangker ngalakonan ngahula ngaraga menang jantung ngaurung balun nyata na atu bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyata na tibarang tas ngadahar buah loa nyata na nu nikmat sarebu nikmat sampe ngalakonan kapidara teemut di bumi alam. Mangsa nari tangga raus kenraga pengawakan anak asabar erentan tekira-kira. Jeng doi dina pendaharan karaos nyata na ngagul nyata na kaluhur ngagulu suruh kahandap ngagulosor. Ulir ibarat nyata ayah anu dudupak dina gua garba. Mingkin lami ma mingkin lami mingkin lami ma mingkin lami poe deui minggu deui minggu deui eta sang pinutri nyatana aya di eta tempat sampai minggu diganti ku bulan-bulan sampai datang taun. Sang pinutri nyata na ngejerit maratang langit wajak maratang jagat lantaran ningali nyata na raga pengawakanan atuh eta dina pendaharana na mingkin lami ma mingkin ageng mingkin lami ma mingkin ageng. Pinutri ngoceak maratang jagat kaligane atuh ieu aya sawaratang katinggalan. Aya beja ngawang-ngawang nyata na atu eta ka dangu ku sang pinutri. Eta sawarang ngawang-ngawang atanapi nyata na aya sawara tanpa katinggalan. Tembalan anak eta sawara ngawang-ngawang pinutri dingin pinasti anyar pinanggi. Besok pagi jaga baring kieu sanyatana sampean anu tangtu bakal ngalakonan kakandungan atanapi bakal nyatana ngalakonan gaduh tuang pinutra. Kulantaran sampean nyatana ngadahar buah loa nu nyatana kakambangan ombak kampul dina atu muara. Besuk pagi jaga baring di mana tuang pinutra babar di mana tuang pinutra lahir. Yen eta nyata na atu buah loa anu parantos di lebetan isir nyata na sang pitapa Brawijaya. Kitu arok kaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih dingin kresa ning yang widi kresa yang domampara. Eta pinutri nyata na sampe ngalakon molohok kembang kadu molotot mata simeuteun. Sakedapan teu lemek, sakedapan teu nyare. Emut nyata na kana kajadian tas ngadahar buah loa nyata na sarebu nikmat jadi sanipat nyata na sampe ngalakonan kapidara nyata na teu emut di bumi alam. Eta pinutri ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit. Duh, jadi iraga waki ngadahar nyatana tilu buah nyatana anu jenengan buah loa jadi nyatana aya pangawasa hiji manusa. Duh, tadi sangka teuing tadi nyana teuing. Disangka teuing tadinya na teuing geuning ieu nyata na raga waki ngeudeus 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae. Eta pinutri nyata na arukaya hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat nyata na dasar atunya

mana dingin pinasti anyar pinanggi. Eta muara lamun ti kulona jenenganana atu ye kali logawa. Lamun ti kidulna jeneng dijenenganken kali meleng. Lamun ti wetana nyatana atu ye kali patikra aja. Nyatana kali logawa kali meleng kalayan kali patik raja nyatana atu ye tiginang tigirang na gunung kapuro Palembang gira. Mana eta dingin pinasti anyar pinanggih nyatana atu eta dilebak kali sipat taruman nyatana aya kocap nyatana muara atu ye titilu muara dijenengan kenyatana kali meleng. Kaayaanana nyatana atu ye dina tutugeun atu muara nyatana lebak sipat taruman. Ayeuna tunda lampahna nyatana atu ye kali logawa kali meleng kali pela nyatana patik raja. Atu eta nyatana urang cuang tunda lampahna di eta tempat nyatana disebut nyatana eundeur dayeuh oyag nagara disebut nyatana muara kali meleng. Urang cuang tendun di handeuleum sieun tuna dianjuang sia. Tunda caturan nu dingin cuang tunda carita nu baheula. Urang cuang nyaturkeun pinutri nu keur ngamomong tuang pinutra ieu. Eta pinutri nu keur ngamomong tuang pinutra mangsa narita. Nyatana atu ye bari ditimang di wayang-wayang ditimang di ragu-ragu. Indung ratu bapa elang ditimang di wayang-wayang di wayang-wayang. Ditimang mah geningan mah di wayang-wayang. Ditimang mah diragu-ragu. Cipula cipang pajar mane nganyam sama nuk tekan mah bari motongan lah iya. Pajar mane panutan ayeuna muneang anak. Pajar mane muneang anak ka deketan mah popotongan. Ngadeketan ta popotongan. Nah aku naon atuh. Mataku jah babagan yeuh. Kumaha mah jadi. Ngesikan mah gerang ngesikan, ngesikan mah gerang ngesikan, ngesikan mah ngesikan kasumur kami, ngilikan mah ayeuna gerang ngilikan. Ngilikan magerang ngilikan, ngilikan kabatur kami. Ngilikan kabatur kami. Kendang cilik di Pakauman, kendang cilik di Pakauman ngantuk kenaning desa kula ningkene mah dingkene jagate sapa tungturken mah. Tungturkan kasamak kumpul, tungturkan maka sama kumpul, datang nama mongka gumulung, datang nama gumulung. Kocapi mah dijieun suling, kocapi mah dijieun suling, boboko mah boboko di dung dadeng do. Salaki mah ayeuna di pinding-pinding, salaki mah di pinding-pinding, kabogo ditunja tenjo, kabogo ditunja tenjo. Thank you. kebon sereh, kebon kebonari. Kebon sereh mah kebon eri, tangkal nama tangkal nadi bareng petan. Mun migawe cep nandi nu bagernya, mun migawe repe rapi, mun migawe mam repe rapi timbul nama kasalametan. Sore nguyung, isuk nguyung mas sore nguyung, horeng telaksana diri, horeng telaksana diri. Malah hampa sisi sumo, nah aku tebih hatunya. Ditimang mah di wayang-wayang, ditimang mah di wayang-wayang, ditimang di ragu-ragu, ditimang mah di ragu-ragu. Indung ratu aye namun bapak elang, ditimang di wayang-wayang, ditimang di wayang-wayang.